Faslun fil imani bil qadar. Pasal keimanan terhadap takdir. Qala al-musannif, fa qala al-musannif min sifatillahi ta'ala annahu fa'alun lima yurid. Maka diantara sifat-sifat Allah adalah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan itu berdasarkan kehendak Allah. Ini footnote nomor 183. Kita baca dulu di sini ya. Nah. Ya, fadal. Pauzi, udah lama pauzi ini enggak kelihatan. Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala syarihu hafizahullah ta'ala. Hada dukhulun fi sifatin thaniyatin min sifatillahi wa hiya al-qada'u wal-qadaru wa anna allaha subhanahu wa ta'ala qada wa qaddara kulla ma yaqa'u fi hadal qawni min awwalihi ila akhirihi la yakunu fi mulkihi ma la yuridu subhanahu wa ta'ala kullu shay'in bi qada'ihi wa qadrihi wa qadarihi kullu syai'in bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa khalaqahu wa khalqihi wa ijadihi subhanahu wa ta'ala wa dhalika anna al-imana bil qada'i wal qadari huwa ahadu arkanil imani as-sittati kama qala sallallahu alaihi wasallam al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi qawluhu wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hadha dalilun ala anna al imana bil qada'i wal qadari min arkanil imani sittati wa min usulil imani faman jahadahu jahada ruknan min arkanil imani wa aslan min usulil imani. Nah, berikutnya Panji. Qala asy-syarih bismillah wal iman bil qada'i wal qadari yatadammanu arba'a maratib. Al martabatu al ula anna Allah 'alima ma kana وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. المرتبة الثانية أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يكون إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثالث أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو هلاك شيء أو موت أو حياة أو وجود أو عدم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فإذا أراد شيئا كان كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يكون في هذا الكون من حياة أو موت أو خير أو شر أو مرض أو صحة أو خصم أو جد أو غير ذلك إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد. الأمر الرابع أنه إذا أراد شيئا وشاءه خلقه وأوجده سبحانه وتعالى فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده الله كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو المنفرد بالخلق والإيجاد وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فأعمال العباد من جملة الأشياء التي يخلقها الله جل وعلا علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وأوجدها في مواقيتها التي شاءها سبحانه وتعالى فهي أفعال العباد. Baik, gantian berikutnya. Siapa? Zaki. Nah. Tanya apa lebih baik? Apa وهي خلق الله جل وعلا وإيجاده سبحانه وتعالى هو مخلص الإيمان وهو مخلص الإيمان بالقضاء والقدر ملخص ملخص الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لابد من هذه الأربع مراتب قال تعالى إن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لقتتل ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه في سورة البروج فعال لما يريد فإذا أرد شيئا فعله وأوجده ولا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد أما المخلوق فقد يريد شيئا لكن لا يستطيع أن يفعله أما الله جل وعلا فإنه فعال لما يريد فهذا عام في كل ما في هذا الكون أنه بإرادة الله وأنه فعل الله جل وعلا الله خالق كل شيء خالق كل شيء نعم Kita baca syarahnya penjelasan Syekh Shalih Fauzan hadza dukhulun fi sifatin tsaniyah. Maka ini berarti sudah mulai masuk ke sifat yang kedua dari sifat-sifat Allah yaitu sifat qada dan qadar, yaitu qada dan qadar. Ya, para ulama membedakan apa makna qada wal qadar. Namun lebih mudah ialah apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya la farq, tidak ada perbedaan antara qada dan qadar. Keduanya adalah takdir dari Allah. Keduanya adalah apa yang telah Allah tetapkan, Allah putuskan ya terhadap hamba. Mana lagi tadi? Wa anna Allaha qada wa qaddara kulla ma yaqa'u fi hadzal qawni min awwalihi ila akhirih. Wa Allah telah mengqada, menetapkan, mentakdirkan semua yang terjadi di alam semesta ini dari awal sampai akhir. Ya, tidak terdapat di kerajaan Allah, tidak terjadi di kerajaan Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kullu syai'in biqada'ihi wa qadarihi. Semua segala sesuatu itu dengan qada dan takdir dari Allah. Dengan iradah masyiah dari Allah, dengan iradah keinginan dan dengan kehendak dari Allah. Semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, apa yang Allah adakan. Wa dzalika annal iman bil qada wal qadar huwa ahadu arkanil imani as-sittati. Yang demikian itu bahwasanya beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu beriman kepada rukun iman yang 6. Ya, maka ini sangat krusial bagi setiap individu kaum muslimin. Dia mesti mengimani masalah takdir ini. Ya. Berikutnya mana lagi tadi? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur ya. Waduh, udah ngantuk emang dari tadi. Hasratnya aja pengen ngikut. Dan sudah sampai tidur dia. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, para rasulnya dan hari akhir, dan anda beriman pada qada dan qadar, dan anda beriman pada takdir, apakah takdirnya itu baik atau buruk. Sabda Nabi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri hadza dalilun, maka inilah dalil bahwasanya iman kepada qada dan qadar ada di antara rukun iman yang 6. Di antara usul iman, ya. Di antara pokok iman. Maka barang siapa yang menentangnya berarti dia menentang salah satu rukun di antara rukun iman. Berarti dia menentang aslan salah satu pokok di antara pokok-pokok iman. Iman dengan qada dan qadar mencakup 4 tingkatan. Nah, yang pertama ini yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh kita, oleh para guru-guru kita. Selayaknya dihafal. Ya, terlebih lagi bagi teman-teman yang udah belajar banyak kitab-kitab akidah, harusnya ini di luar kepala. 4 cakupan beriman kepada qada dan qadar. Ya. Tanpa lihat buku, rapi-rapi. Tanpa lihat buku. 4 aja sebutin apa aja. Hah? Enggak tahu. Lupa. Di usul salasa syarah Syekh Fauzan antum udah belajar. Harga. 4-nya. Iya, ini enggak apa-apa. Berarti ilmu. Ilmu berarti Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, yang azali dan abadi. Kitabah, penulisan. Ya. Yang ketiga, penulisan apa? Takdir. Yang ketiga, iroda, ya, atau masyiah. Kehendak, keinginan Allah. Semua yang terjadi berarti Allah kehendaki. Yang keempat, penciptaan. Al-Khalq, penciptaan. Ya, semua yang terjadi berarti Allah ciptakan. Nah, terus ada ucapan penceramah begini, yang benar dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Itu gimana tuh Edward? Qadariyah enggak atau penceramah? Yang benar dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Itu gimana Edward? Enggak tahu. Waduh. Mah, masuk entar. Lah, kok enggak tahu? Pernah saya terangin enggak? Pernah. Pernah kan? Pernah. Bahwasanya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Makanya enggak boleh berhujah dengan takdir kalau maksiat. Kecuali udah tobat. Baru boleh berhujah dengan takdir. Sebagaimana Adam berhujah dengan takdir ketika didebat oleh Musa. Ya Adam, akhraj tanah. Ya. Akhraj tanah minal jannah. Kamu telah mengeluarkan kami dari surga. Nah, kemudian Adam berhujah dengan takdir. Kenapa? Karena Adam telah bertobat. Nah, kalau keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Penceramah yang mengatakan yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya sendiri, dari setan, segala macam lah. Dari hawa nafsu disebut. Keburukan tidak boleh dinisbatkan pada Allah dengan seraya meyakini Allah yang menciptakan semuanya. Kebaikan, keburukan, kesesatan, hidayah, kekufuran, keimanan, ketaatan, maksiat, bid'ah, sunnah, Allah ciptakan semuanya. Dengan seraya tetap meyakini ini. Dengan seraya tetap meyakini kita diberikan kudrah, kemampuan, ikhtiar, pilihan, iradah, keinginan untuk mengambil yang baik atau yang buruk. Jadi perkataan yang benar dari Allah yang keluar dari saya sendiri itu bukan qadariyah. Ya, dia tetap meyakini itu dari Allah, namun keburukan tidak dinisbatkan pada Allah karena makhluk diberikan kudrah, diberikan pilihan. Ya. Ini siapa namanya? Pajar. Rumahnya di mana Pajar? Oh, tetangga antum. Ya. Saya mau tanya lagi nih. Siapa ini ya? Paris. Paris. Ya. Mau tanya juga Paris. Kan Allah memberikan pilihan ya Paris ya? Allah berikan pilihan kan? Allah berikan pada Paris. Allah berikan kemampuan pada Paris. Mau sholat zuhur apa enggak? Beri pilihan. Ya. Beri kehendak. Allah memberikan kehendak kepada Paris. Berikan kehendak. Nah. Ya. Kehendaknya itu. Ya. Berjalan dengan sendirinya atau memang sudah Allah tetapkan juga? Faris. Hah? Enggak dengar? Allah sudah tetapkan. Ah iya. Jadi walaupun manusia diberikan ikhtiar, kudrah, tetap Allah telah tetapkan. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya. Saya sebutkan ini biar mukadimah, biar pengulang-ulang lagi. Ya, empat cakupan tingkatan dalam beriman pada qada dan qadar. Yang pertama, tingkatan yang pertama, al-martabatu al-ula annallaha 'alima ma kana wa ma yakunu fi 'ilmihi al-azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini ilmu ini, ya. Ini ilmu. Maka kita tetapkan keimanan pada takdir yang pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui segala makana yang telah terjadi. Wa ma yakun. Ya, wa ma yakun. Dan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dalam ilmu Allah yang azali, yang dahulu awal tiada, ya, yang dahulu tiada tiada permulaan. Alladhi huwa mausufun bihi. Yang Allah disifati dengannya azalan wa abadan. Apakah yang bersifat azali sejak awal dahulu atau abadi yang tiada akhir? Ya, azali tiada awal, masa dahulu tiada permulaan, azal abadan tiada akhir. Ya, nah ini penting ini. Siapa yang mengingkari ilmu Allah terkait masalah takdir, maka dia kufur. ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ini qadariyah yang ekstrim. Karena qadariyah itu terbagi dua, ada yang gulat, yang ekstrim, ada yang tidak gulat, tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak dikafirkan. Yang ekstrim yang mana? Yang mengingkari ilmu Allah. Yang dia menyatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka dia kufur, mengingkari ilmu Allah. Nah, ya, jadi Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi kalau itu terjadi. Yang tidak terjadi kalau itu terjadi. Wah, coba aja kita. Kan begitu. Nah, ini kan enggak terjadi. Coba aja, kata Mas Manto. Coba aja dari dulu saya. Nah, misalkan ya. Mas Manto apa dari dulu? Nah, taulah itu ya. Coba aja. Kan enggak kejadian. Nah, kalau Allah tahu seandainya itu terjadi, Allah tahu dampak akibatnya. Lau rudul adu, seandainya mereka dikembalikan, maka mereka akan mengulangi lagi. Allah tahu. Padahal kan mereka berharapnya dikembalikan ke dunia. Rabbana absorna wa sami'na na'mal sholihat, farji'na na'mal sholihat, inna mukinu. Wahai Rabb kami, kami sudah melihat sekarang, sudah melihat sekarang, sudah yakin kami sekarang. Kembalikan lagi kami ke dunia tuh. Kami sudah yakin. Nah, Allah jawab di ayat yang lain, lauruddulah aduh, kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali mengulangi kekufuran. Ya. Taibar kalau fikum. Al-martabatu as-saniyah. Tingkatan yang kedua, annahu kataba dhalika fil lawhil mahfud, alladhi kataba fihi kullama yakunu ila an taquma as-sa'atu. Bahwa Allah telah mencatat semua yang telah ditakdirkan tadi di lawhil mahfud. Lawh, lawh artinya lembaran, catatan. Mahfud terjaga. Terjaga dari apa? Nah, terjaga dari dua hal. Terjaga dari ya, adanya revisi, perubahan. Terjaga mahfud ani taghyir. Terjaga dari revisi, perubahan. Yang kedua, mahfud ani ittila'. Terjaga dari ittila' makhluk. Terjaga dari diketahui makhluk. Maka makhluk enggak ada yang tahu apa isi lahul mahfud. Siapapun dia, hatta Jibril alaihissalam sekalipun. Padahal Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu enggak tahu. Ya, Nabi ditanya tentang hari kiamat. Ya, akhbirni anis saah. Apa kata Nabi? Hah? Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, barakallahu fikum. Sama-sama enggak tahu, padahal keduanya itu mulia. Jibril yang paling mulia dari kalangan malaikat, Rasulullah SAW yang paling mulia dari kalangan para nabi rasul. Enggak tahu dua-duanya. Nah, ini yaitu kita mengimani Allah telah mencatat itu semua di Lauhul Mahfudz. Allah menulisnya. Allah menulis segala yang terjadi sampai hari kiamat. Perkara yang ketiga, annahu la yakunu fi hadzal qauni min ijad. Bahwasanya tidak ada terjadi di alam semesta ini, apakah dari penciptaan sesuatu atau halaki syai'in, binasanya sesuatu, atau kematian, atau kehidupan, keberadaan, atau ketiadaan, kecuali dengan masyiah, dengan kehendak dari Allah, dengan kehendak dari Allah, dan iradah, dan juga dengan iradah, keinginan dari Allah. Nah, ini berarti iradah atau masyiah. Ini yang ketiga kita imani. Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi itu semua berdasarkan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza arada syai'an kana, jika Allah kehendaki sesuatu pasti itu terjadi. Kafirnya iblis, berimannya Rasulullah, kafirnya Firaun, berimannya Musa, itu semua Allah kehendaki. Ya. Allah kehendaki semua. Namun perlu diperhatikan, keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Nah, kalau Jabriyah, nah, mereka terjerumusnya di sini. Ya, mereka mengisbat takdir, tapi mereka gulat, mereka gulu. Akhirnya mereka menanggalkan kudroh pada makhluk, menanggalkan irodah pada makhluk, masyiah pada makhluk, ikhtiar pada makhluk. Semuanya yang mereka lakukan Allah sudah kehendaki. Padahal tadi catatannya apa? Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya ialah apabila Allah kehendaki sesuatu, maka Allah berfirman, jadilah, maka itu pun terjadi. Maka tidaklah terjadi di sesuatu alam ini apakah kehidupan, kematian, kebaikan, keburukan, sakit, sehat, subur, kekeringan, atau yang lainnya, melainkan itu berdasarkan dari kehendak Allah, keinginan Allah. La yakunu fil mulkihi ma la yuridu. Tidak terjadi di kerajaan Allah ini sesuatu hal yang tidak Allah kehendaki. Nah, yang keempat, annahu idza arada syai'an sya'ahu khalaqahu wa awjadahu. Nah, ketika Allah sudah kehendaki ya sesuatu hal, maka Allah menciptakannya. Allah mengadakannya. Ini beriman yang keempat ini, yaitu tahapan yang keempat, yang terakhir apa? Al-khalq. Yaitu penciptaan. Kita meyakini semuanya yang terjadi, telah terjadi, akan terjadi, itu diciptakan oleh Allah. Maka tidaklah terdapat di alam semesta ini melainkan Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Ya. Wa huwa al-munfaridu bil khalqi wal ijad. Maka Allah lah zat yang esa, yang bersendirian dalam menciptakan, dalam mengadakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang kita kerjakan, kebaikan keburukan, itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh hamba amal-amalnya ya dari min jumlatil asyai allati yakhluquha Allah jalla wa ala alimaha wa katabaha wa syaa'aha wa aradaha wa khalaqaha wa awjadaha fi mawaqitiha. Ya, maka amal-amal hamba dari hal-hal yang Allah ciptakan, maka Allah mengetahuinya. Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Allah telah menghendaki dan menginginkannya, dan Allah telah menciptakan dan mengadakannya di waktu-waktunya yang telah ya Allah kehendaki sekehendaknya. Fahiya af'alul ibad, maka itu adalah semua perbuatan hamba. Mereka yang melakukannya dengan keinginan dan kehendak mereka, dan dengan karena kemampuan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan, maka itu adalah makhluk Allah Jalla wa'ala. Yaitu Allah lah yang mengadakannya. Nah, inilah mulakhas ringkasan iman kepada qada dan qadar. Wa annahu la budda min hadhil arba'i maratib. Dan mesti ada empat tingkatan ini. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, walau sya'allahu mahtataluhu. Seandainya Allah kehendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Namun Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman di surah Al-Buruj, fa'alu lima yurid. Allah melakukan saja apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah menciptakannya, melakukannya. Ya, Allah mengadakannya. Ya, tidak ada yang dapat menolak hal tersebut. Karena Allah fa'alu lima yurid. Zat yang melakukan apa saja apa yang Allah kehendaki. Adapun makhluk, maka mereka faqad yuridu syai'an walakin la yastati'u ayyaf'alahu. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu hal, maka Allah berfirman jadilah, maka jadi. Nah, kata Syekh, kalau makhluk terkadang dia ingin sesuatu, tapi dia tidak sanggup untuk merealisasikan. Ya. Misal, Mas Edward, dia ingin nambah istri, misalkan. Tapi dia gak sanggup, misalkan. Ini, misal, gak sanggup ini misal loh, Mas Edward. Ya, Mas Mitra ya. Misal, jangan diambil di hati. Ya. Insyaallah sanggup. Ya, hebat ya. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu fa'alu lima yurid. Adapun Allah, maka dia melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa hadha 'amun fi kulli ma fi hadzal qauni. Maka ini umum terhadap segala ya fi hadzal qaun. Ini umum semua di alam jagat raya ini, bahwasanya semuanya ini annahu bi iradatillah. Semua berdasarkan kehendak Allah. Bahwasanya ini semua adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adzan zuhur ya. Ya, kita break. Lanjut aja langsung nanti ya. Nah, gitu aja. subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.